berbeda. Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Cinta yang tumbuh di setiap saat, ku lukis sebagai sayang nyata, agar semua tak berakhir. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Tahu bahwa kau segalanya, ku pun merasa. Berjanjilah pada diriku selamanya. Mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat.